Bagaimana menebus kezoliman atau hutang kepada orang yang sudah meninggal. Kalau itu hutang harta, ya kamu berikan kepada ahli warisnya. Kamu datangi keluarganya, sampaikan, saya pernah berhutang kepada fulan almarhum, sekian, bayarkan. Kalau kezoliman, ya banyak-banyaklah kamu istighfar, banyak-banyak kamu doakan kebaikan baginya yang telah meninggal. Allah ampuni fulan, rahmati fulan, hapuskan dosa-dosa dia. Sampai kamu menganggap impas atau tercukupi. Sebagaimana hadis sebutkan, doa sekian, sampai sekiranya tercukupi doa kebaikan kamu berikan padanya, sambil kamu sendiri bertobat dan istighfar kepada Allah. Bagaimana kalau sakit atau musibah itu terjadi kepada orang yang beriman? Apa termasuk adab? Belum tentu. Kalau dia orang yang diketahui istiqomah dan taat, ujian dari Allah untuk semakin mengangkat derajatnya, melipat gandakan pahala dan kebaikannya. Kita tahu rokok hukumnya haram, tapi banyak beberapa pihak yang melegalkannya. Allah yahdihim. Jelas tanggung jawab mereka kepada Allah. Setiap ada bencana selalu ada yang meminta sumbangan di jalan. Bolehkah meminta sumbangan dengan cara demikian? Diingkari oleh para ulama kita cara-cara semacam itu. Terutama ketika pemerintah telah memberi perhatian lewat dinas yang terkait kepada pihak yang korban bencana. Ataupun kalau kamu ingin membantu dengan cara yang terhormat, kamu bisa hubungi beberapa orang yang kamu kenal, misalnya muhsinin, kaya misalnya, diajak patungan, kumpulkan, kemudian berikan kepada pihak terkait atau korban yang ada. Adapun di jalanan semacam itu dilihat sekian banyak orang, termasuk orang-orang kafir, rendah sekali, seakan kaum muslimin tidak punya kehormatan. Ada cara yang lebih bijak dari itu. Orang yang otodidak dengan buku yang tersedar masalah agama ini, termasuk yang dicela oleh para ulama ketika orang itu belajar sendiri, atau diistilahkan otodidak. Karena ilmu itu ibarat gembok terkunci. Untuk membuka gembok itu harus dengan para ulama wal masyayikh membuka. Akan dijelaskan kepada kamu, ini maksudnya begini, ini kaitannya seperti ini, dalam masalah itu. Kalau enggak, kamu enggak akan paham. Enggak akan bisa mengerti. Banyak permasalahan-permasalahan yang rumit di dalam kitab-kitab ilmu tidak bisa dibuka. Untuk apa difahami apa yang dimaksud kecuali dengan bimbingan orang yang lebih berilmu. Dan itulah pentingnya ilmu itu berguru kepada orang yang lebih alim. Makanya mereka sebutkan, man dakhala fil kutub wahdahu kharaja wahdah. Yang masuk ke dalam kitab sendirian akan keluar sendirian. Artinya masuk ke dalam sendirian otodidak. Keluar sendirian akan keluar darinya pendapat-pendapat aneh, ganjil. Enggak ada ulama berpendapat seperti itu. Karena kesimpulan dia sendiri, dia baca-baca sendiri, kemudian istimbat dia sendiri, ngawur. Karena tidak terbimbing. Baca-baca sendiri, ke kitab ini, ke kitab itu. Nah, kecuali orang sudah punya alat, sudah pernah belajar kepada alim, punya pegangan ini itu. Artinya dia kembangkan ilmunya dengan dia banyak baca, labas. Adapun kemudian dia berguru sendiri dengan kitab, ini yang tercela. dan bahaya. Sebagian mereka termasuk tipe seperti ini, bahkan belakangan kita dengar menghalalkan gadis-gadis perempuan yang dibantu sosialnya. Ini mungkin dikasih santunan untuk pendidikan sekolahnya, untuk hidupnya karena dia miskin misalnya. Walhasil entah dari mana istimbat dia, perempuan seperti ini mulkul yamin, halal, layaknya budak wanita yang dimiliki, boleh dinikahi layaknya istri. Bukan diperistri, bukan. Layaknya budak, boleh digauli, boleh dihubungi suami istri. Na'udzubillah, anak orang. Akibat baca kitab sendiri. Dan masih banyak yang lain. Parah. Hanya menyesatkan banyak orang. Mana yang didahulukan, antara mempelajari bahasa Arab atau memperdalam akidah, terlebih dalam zaman kondisi semacam ini. Tentunya akidah itu segalanya, tauhid itu yang terpenting. Sembari kamu dibimbing oleh seorang alim, seorang ustadz, mempelajari ilmu yang lain yang membantu kamu memahami lebih baik ilmu-ilmu syariat, bahasa Arab termasuk, membantu kamu belajar nahwu, belajar sorof dengan bimbingan seorang alim. Nah, walaupun yang inti dan yang utama adalah memang pada tauhid atau akidah. Bagaimana menjamak musibah akibat ulah manusia dengan semua yang terjadi pada makhluk atas kehendak Allah. Tidak bertentangan. Kita meyakini, dan itu iman terhadap takdir, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah kehendaki. Dan itu ada asbabnya. Ada asbabnya, ada sebab-sebabnya. Kenapa kalau terkait musibah terjadi? Memang Allah kehendaki. Allah uji mereka. Seperti tadi, diturunkan azab, diturunkan musibah, malapetaka dengan segala bentuknya. Nah, bencana alam atau yang lain. Sebabnya karena kemaksiatan ulah manusia, karena dosa mereka. Allah sudah mengingatkan mereka untuk meninggalkan maksiat itu, untuk membencinya, menjauh, untuk taat kepadanya. Mereka langgar. Wa'afu an katsir, seperti Allah sebutkan, dan masih terlalu banyak yang Allah ampuni. Sebagian saja mereka dihukum oleh Allah dengan dosa-dosanya. Kalau Allah Maha mendengar, Maha melihat, kenapa ada malaikat yang mencatat amalan kita? Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Akhi barakallahu fiik, yakini sebagai dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidaklah ditanya kenapa Allah melakukan ini, melakukan itu. Kenapa Allah begini? Kalau emang Allah begini, kenapa Allah ambil ketentuan begitu? Allah yang Maha Kuasa di atas segalanya. Enggak pantas dan tidak boleh kita manusia, makhluk kecil yang Ia ciptakan, tanya-tanya seperti mau menghakimi. Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memang menciptakan malaikat. Allah beri mereka tugas. Salah satunya pencatat amalan manusia. Makanya kata para ulama salaf, Allah itu Maha Adil. Karena catatan mereka dalam keadaan kosong, bersih semula. Tergantung mereka sendiri yang isi, mau kamu isi dengan apa ini. Akan dicatat oleh para malaikat Allah. kamu sholat, kamu zikir, kamu baca Quran, sedekah ini itu, puasa, maka kamu isi dengan kebaikan. Kamu sendiri yang mengisinya dengan amalanmu. Kamunya maksiat, dosa ini, ya kamu sendiri yang mengisi dengan kejelekan-kejelekan itu. Untuk kamu akan bertanggungjawabkan kelak di yaumul akhir. Diserahkan rapormu itu padamu. Ini yang kamu amalkan. Anak yang ahlu sunnah bisa bermanfaat bagi bapaknya yang ahlul bid'ah yang telah meninggal, mudah-mudahan. Nah, dengan itu, selama dia masih muslim, alhamdulillah. Anak ini yang akan menjadi syafaat bagi orang tuanya, dan dengan doa-doa dia selama hidupnya, mudah-mudahan dengan itu terampuni dosa dan kejelekan si bapak selama hidup. Karena anak tersebut hasil dari si bapak. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapati apa yang dia amalkan, dan anak ini amalan bapaknya, lahir dari bapaknya. Ketika Rasulullah SAW sebutkan terputus amalan manusia kalau mati kecuali tiga, awwaladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang berdoa bagi orang tuanya. Maka banyak-banyaklah kamu berdoa, karena itu yang paling bermanfaat bagi orang tuamu, bukan beramal. Dan itu manfaat ilmu dan sunnah yang kamu pelajari. Doa itu yang paling manfaat dari anak kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengadakan acara walimah, mengundang orang-orang yang bermasalah dan terfitnah, bahkan terfitnah manhajnya seperti sururi. Nah, ikhwah seperti tutup mata, mayasluh hada. Allah yahdi. Undangan makanan itu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Karenanya disebutkan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, yang baik dan benar manhajnya, akidahnya. Karena dengan mengundang itu akan tumbuh rasa cinta antara kamu dengan mereka. Maka pilih orang-orang yang kamu undang. Adapun pembagian, tanpa kamu undang, kamu bagikan, kamu kasihkan ke sana kemari, umum, lebih umum. Hatta orang kafir pun boleh kamu kasih, kamu kirim ke rumahnya. Adapun diundang datang, hendaklah orang-orang yang baik yang makan makananmu. Maka tidak sepantasnya seorang ahlu sunnah yang mengerti sunnah, mengerti manhaj, mendatangkan atau mengundang orang-orang yang bermasalah atau terfitnah. Akan meluluhkan dan melunturkan wala dan barokmu, melunturkan manhajmu, yang itu modal utama dan segala-galanya bagimu, agamamu. Bagaimana cara menanggulangi kemaksiatan di dalam diri dan keluarga? Tadi telah kita sampaikan beberapa cara syariat untuk menghindarkan dirimu atau keluargamu dari maksiat. Dekatkan dirimu dan keluargamu terhadap tauhid. Pelajari terus dan ulang-ulang tauhid. Orang banyak sibuk, orang sifatnya pelupa, banyak godaan di luar sana, fitnah. Perlu terus dekat dan diulang-ulang tauhid pada dirimu, pada diri kita masing-masing. Kemaksiatan yang